Mumpung ada Cak Fuad, kita lihat etika dan hukumnya dulu. Kalau tadi kan ada Amir itu yang memimpin, kalau Amir itu yang dipimpin. Ya Pak ya, si kongkon-kongkonan. Oh, pemimpin itu Amir, tapi hakikatnya dia adalah... Ya, Amir. Yang dipegang perintah. Sebutan Amir itu untuk pemimpin. Padahal mana Amir adalah... Ya, sebutan Amir itu dipakai untuk... orang yang sedang memimpin, tapi filosofi dasarnya adalah dia sesungguhnya disuruh untuk menjadi pemimpin, kan gitu mas. Jadi misalnya gubernur itu Amir, bupati Amir, presiden Amir. Nah kan tidak ada orang mau disuruh-suruh tanpa dibayar, ya kecuali Anda, ya. Nah di Indonesia ini mas, kan sudah ada yang jadi Amir, sudah dibayar sampai pensiun, diberi fasilitas mobil, rumah dinas dan seterusnya. Itu berarti wajib ya Pak ya dia melakukan apa namanya? Perintah-perintah rakyat. Wajib kan gitu kan. Jadi presiden, kabinet, DPR, pokoknya semua yang di eksekutif, legislatif, yudikatif semua itu wajib ain menurut saya, ya toh? Ketok itu tadi wong mesti bayar kok kan. Gitu. Tapi nek sampean gak dibayar. Jadi posisi sampean bukan Amir, bukan orang suruhan rakyat. Betul enggak? Kalau Anda memikirkan Indonesia, berarti Anda bersedekah. Betul enggak? Anda melakukan ihsan, kata Cak Fuad tadi. Kalau hasan itu kebaikan biasa, tapi kalau ihsan, kata Cak Fuad adalah kebaikan yang luar biasa. Saya enggak harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda, berarti itu ihsan. Jadi Indonesia gitu mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak Fuad, yo mikirnya aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai gua melaku nang pasar ngene kon. Apa arek mikirin Indonesia ya bang? Ngono kok. Itu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu, ndak bisa. Nek nolong presiden kan gak bisa. Nolong menteri ya gak iso, wong dia gak gelem ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya, kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan Amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia, kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia, kita dapat pahala sangat berlipat-lipat. Karena fungsinya adalah sedekah, sunnah hukumnya mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia, pikirin rek. Pikirin, cuman ojo sampai. Mejen kon, ya. Itu loh mas ya. Saya sangat memikirkan Indonesia, luar biasa saya. Cuman saya memilih tempat yang paling inti pada Indonesia, yaitu wong cilik, yaitu orang-orang yang gurobak seperti ini. Itu bagi saya Anda adalah yang paling sejati dari Indonesia, sehingga saya mau. Ini sudah 16 tahun. Yang di Jombang saya sama Cak Fuad 23 tahun. Setiap bulan. Dan tidak minta biaya pemerintah, tidak punya sponsor, tidak ngemis siapa-siapa. Kita tidak mau ganggu Indonesia, Indonesia punya masalah besar kok. Masa kita mau ganggu. Kayak Kanjeng mau ke Spanyol tempo hari mau dibiayai oleh salah satu kementerian. Kita tidak mau, bukan apa-apa, bukan kita sombong. Loh, rakyat masih punya banyak masalah, masa uang segitu banyak dipakai untuk tiketnya Kayak Kanjeng. Gitu loh mas. Jadi kita, mungkin Anda tidak bisa mengatasi masalah, saya tidak bisa mengatasi masalah, tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah. Tidak nambahi beban rakyat, kan begitu. Maka Kiai Kanjeng ini tidak berhenti terus, ada yang kerjasama, ada yang infak, ya. Jadi ada yang nyuguhi kopi, ada yang enggak. Nah, ini ada, ini pas ada. Gitu. Nah yang infak ya Kanjeng juga infak, betul-betul infak. Jadi mereka tidak berharap apa-apa. Itu loh teman-teman sekalian. Oke, jadi menurut saya jelas ya posisinya mas ya. Tapi pikirin Indonesia. kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban, betul enggak? Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban sedikit kamu enggak mikir Indonesia, sedikit kamu enggak, kok kamu bisa makan enak, orang di sana digusur habis, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun, kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan, terus kamu bisa makan enak sebagai presiden, itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya. Kan begitu. Nah, itu kira-kira mas. Mulanya ojo jadi pemimpin. Kecuali Allah memerintahkan kamu. Kecuali rakyat sadar tentang apa itu pemimpin. Maka tadi Cak Fad sudah mengatakan, Anda mbok anu jangan disebab gubernur itu belum tentu pemimpin. Dia petugas. Dia tenaga kerja. Betul enggak mas? Presiden itu TK1, TKI1, tenaga kerja Indonesia urutan 1. Yusuf Kala 2. Kan begitu? Nah, kalau Ahok gini, coba Anda sekarang gini, sekarang ngomong gini, supaya Anda tidak soal tafsir tadabur, ini jangan sampai kalau kita sekarang melakukan sosialisasi tadabur, jangan sampai menjadi pernyataan anti tafsir. Karena di dalam tadabur kadang-kadang sangat diperlukan tafsir. Demikian juga tafsir tidak akan kaya kalau tanpa tadabur, kan begitu. Jadi kedua-duanya harus bekerja sama, betul enggak? Kita enggak anti siapa-siapa, anti modok ini. Gitu ya. Oke. Ah. Saya ngomong ini supaya Anda juga jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini. Kalau kamu tolak Ahok, berarti kamu anti Cina. Gimana tafsirnya? Kalau kamu anti Ahok, kalau kamu ndak milih Ahok, berarti kamu anti Cina. Ki, tafsirnya piye coba? Dua orang aja. Bisa mikir ndak? Eh? Lah iya wong kowe iki mikir Ahok wis bunek kok mikir sak Indonesia iki lho. Kok kon ku mikir Ahok? Ahok gak mikir awake dhewe ya dak niku niku. Ngono lho. Gimana tafsirnya kalau begitu itu? Anda kan kurang waspada. Medsos itu kan isinya ketidakwaspadaan global. Sembarang dilek, jelek, jelek, jelek, jelek, tok nomene, kopas, kopas, kopas, kan gitu. Coba kalimat tadi saya ulang. Kalau kamu menolak Ahok berarti kamu anti Cina, piye? Kalimat itu sebenarnya gimana? Eh? Harus menerima Ahok satu, berarti harus menerima Ahok supaya tidak anti Cina gitu kan? Oke, nomor dua. Ahok sama dengan Cina. Ahok sama dengan Cina, menurut dia. Jauh nggak tafsir dia sama dia? Menurut dia berarti apa tadi? Harus menolak Ahok. Kalau dia kalimat itu adalah penegasan bahwa Ahok itu Cina. Betul enggak? Karena kalau kamu menolak Ahok, kamu anti Cina, berarti Ahok adalah Cina. Kan begitu? Jadi kalimat itu bahaya banget. Makanya kamu kembali ke main resource. Kamu kembali ke sumber primer. Semakin banyak kita berkalimat-kalimat, kalau tidak punya kewaspadaan, maka kita akan terjebak-jebak terus macam-macam. Dan Ahok itu bukan sesuatu yang sifatnya primer, bukan sesuatu yang sifatnya fokus, dia hanya peluru. Kamu harus tahu senapannya apa, kamu harus tahu siapa yang pegang senapan itu, kamu harus tahu siapa yang membayar pemegang senapan itu. Lah apa kon meneng-meneng? Gitu loh, meneng-meneng mikir-mikir sing. Itu kan cuma output kesekian dari sumber yang beberapa langkah di belakangnya. Gitu loh. Dan kamu itu bingung, takut Ahok jadi presiden, takut Ahok jadi gubernur, maksudnya jadi gubernur saya ingin saya. Are-are ku ya are yo apa are wis dadi gubernur ngono lho. Dan ini kan cuman apa to dunia ini apa to Mas? Apa to? Wah ini iki nek tak dawakno iso ngguyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu pernah dengar? Cawat sepurane iki tadabur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang. Yang tertua di antara tiga ini yang mana? iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan berasal dari kepustakaan Islam, iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis. Dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya. Tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Oke. Nah, Ya'juj, Ma'juj, itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti ae kon gak ro. Wong kon jumlah rambutmu ro? Ro, piro jumlah rambutmu? Aku ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya, gak percaya menek aku hitungan. Ya ngono Abu Nawas rer. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh. Gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya, tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Kayak gigi kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya padha, hanya Allah yang tahu. Ngono to. Lewat jan yo rene ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu. Kan artinya tidak bisa ditafsirkan, tetap. Gitu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif, lam, mim, alif, lam, ro, ada nun itu loh terutama. Nun. Wah. Kano dal, gandi, kano. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimne ono dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik, kan iblis baru dajjal baru Ya'juj Ma'juj. Saiki sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik padahal itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Itu. Jadi no arek wis gak usah tak terus-terus napa wis nggo tembangane tak kayak contoh-contoh terus. Memang itu. Jadi dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut enggak sama neraka menurut Anda? Wong-wong sak Indonesia iki. Bener takut apa tidak? Enggak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar. Bojo luwe ayu dan akeh, ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rada riset iki. Makke. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4. ada empat. Terus warnanya hijau tua, gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada apa namanya, tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok enggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai mintah tihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu. Kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah, kalau di dunia, surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu bikin beli motor baru, itu neraka bagi tetanggamu. Betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin, mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan, tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat, mereka berebut gelas, tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu. Dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua, untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada, kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada, ya apa-apa Thomas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali. Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Iki tak tekati loh ini. Awas ngonek. Ya Allah, semua jamaah KC, tolong hidupkan lagi. Sesuai dengan ayatmu. Ayo, Allah mengatakan. Enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia. Padahal dulunya kamu mati. Itu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali, ya sekali ya. Dulunya kamu mati, berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti dua kali. Kemudian aku matikan lagi, dua kali hidup, dua kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup dua kali, baru di surga. Yen rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya dajjal. Kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikire ya rek ya. Oh nek kono gak duwe kesegaran ngono wis gak enak uripmu ya, sing seger oke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin. Ya. Di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup semua. Sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya, ini dia tahu persis. Iki rada ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa iku? Sapa iku? Apa gak arep. Gak tapek kenal aku nek raine dipadak-padakno karo aku ngono iku. Iya, ya guyon ya Mas, tapi serius ya. Iya, sip, tenang-tenang aja, aja kuatir engko tak lamarno nang Gajah Mada. Wong beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam wong cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat. Vibrasi apa namanya? Cintanya itu gitu. Oke. Iki tak persingkat, Rek. Dajjal sudah berlaku. Ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting, begitu wis dadi negara dibuka pagar negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua lho, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah. Kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang menjadi paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritane. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia kesini. Tadi ingat gak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya. Di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari begitu diibliskan, karena layas jut itu tidak mau sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari. Terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Gitu. Iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak terus. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya apa? Di bumi fil ardi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, enggak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi. Benar enggak yang dilakukan? Ah, ya lumayan. Biar jangan pecah ndase arek-arek. Nah, cara dia masuk surga itu, gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu. Kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga. Yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting. Dia beli serban. Beli serban. Loh, ini temenan ini. Jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh ini serius sih? Ini serius ini? Nah akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormatkan loh ini malaikat siapa ini? Okan Zuljannah, bendaharawan surga, Al-Khosyi, Ar-Raqi, As-Sajid, Tafaddalu. Itu, dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh <tuh-tuh>. saya gondrong ini kan ada pahalanya. Bapak ini mau ngonok cafu aja diuring-uring aku. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok aku dengar ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersula. Ngapa kok ngersula? Ngersula itu hatinya nelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersula? Lah iya. Oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambute ya ditiru, ngono. Ngono ceritane. Ngono ceritane. Oh iya ya, bener ya. Wah. Iya ya kok kabeh nabi gondrong. Dari Adam, maksud Adam nang perapatan dalan nang nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba dan Iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya babi. Gitu. Ketika itu lahirnya. Gitu. Kon bukti no ga iso, mbantah yo ga iso. Kapok kan ya. Lah ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu dengan pengetahuan yang luas. Kamu kan ketawa-ketawa sendiri, betul enggak? Terus nanti iblis datang ke ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus gitu kata si iblis. Terus Nuh, siapa yang mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene iblis? Itu kata si Nabi Nuh, mboten. Pinten iki sing melok sampean iki? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong? Niki lho tiange kan jumlahe pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Gitu. Terus sing kelelep, sing kena banjir. Wah, gak iso diitung. Nek 1000 ono. Oh berarti menangku loh kali sampean. Gini, gini. Iblis sih cara nengenya ngono. Jadi saya melok sampean mek 300, saya melok aku atusan ewu. Lo, tahu kan kurungu cerita ngono? Gak tahu wong aku ngarang dhewe. Lo, oke sekarang saya singkat. Sekarang Ya'juj-Ma'juj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu? Itu pengalian isu. Anda tahu, Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis. Di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter. Tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal. Bukan lagi penguasaan-penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona. Zona teritorial. Reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan. Nah. Tutup ndi gimana? Ya. Kan dia pernah jadi sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini Amerika udah enggak kuat. Kuba udah dilepas embargonya. Afrika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, Virginia. Tidak jelas. Digawe meneh. Oh. Sesat juga. Oke. Okay. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian. Cuma dua. Hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada apa namanya kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sama solid kuat apa dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Israel tidak bisa ngapain sama Iran. Makanya ya George Majos mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Ngono lho, Rek. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah di sini. Benci gak kok berduwe yo gak ono benci-benci ya opo. Ya toh? Seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak ndak ada masuk kok berbenci-benci ya. Cik gendenge arek-arek iku. Gitu loh. Sesat. Ya sesat no, disesatkan toh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok. Gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampean mureng-mureng no karo dhewe. Masa ana wong motor. Mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Lah piye to? Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di ya mas lo gak ada orang nyetir gak iso gak roda lane malah ditekan wong sak kampung kamu sesat ya lo mulane kula niki sampean duduhi dalane aneh wong saiki iki wong jelas sesat kok malah dituding sesat lho kula nyuwun rong yen niku mboten saged nerusno dalane bengong kula niki kok malah diuring-uring aku tahu nang Padang Bulan mulai nang gone Cak Fuad Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gini jadi mobil kecil itu wet gak bisa maju gak bisa mundur wes gak bisa apa-apa ya. Orang kampung keluar satu persatu sarombongan sampai ini salah kudune lewat kene sampai ini oh enggak pak ngono wes karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Nah, malah diuring-uring. Iki wis gak iso mlaku diuring-uring, dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka? Kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi. Tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat, Bapak. Tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku, Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ingin lagi, Rek. Soal, tadi kan asalnya tafsir, tadabur, segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap, jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia. Kalau bisa, kan gitu. Syukur dia minta tolong. Kalau dia tidak minta tolong, nanti kita tolong-tolong kan GR. Kan gitu. Kita tak tolong ya. Loh, siapa sih? Tolong ya. Nyeluh dewe sampai ya. Saya tidak ada masalah kok. Ya, Indonesia ngomong lebih ya gue. Tuas oleh mungene. Gimana? Indonesia ini tidak merasa ada masalah apa-apa kok. Gitu loh. Nah. Sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana, iblis, dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Kene iki nggone iblis. Hei. Nggone iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini. Dikuasai sejak dulu, semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis, kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis takzim kepada Muhammad? Takzim. Jadi wis jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan. Betul enggak selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Gua metu temen sungguhnya arek-arek. Kan gitu? Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali. Ya. Saya enggak melawan loh saya. Saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu dhewe. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh. Kamu pikir orang Israel enggak, orang Israel sering ke sini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya mereka enggak berani kalau sama kita. Cuman ngapusi gitu toh. Cuman mereka enggak berani, ini serius ini Mas, ini serius. Loh arek-arek kok ditantang. Eh? Mungkin ini penggawean gak duwe adane ditantang gelut. Loh. Ayo wis. Ngono ceritane. Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku. Salahmu dhewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur. Karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini. Tidak ada masalah toh? Kita terima, manusianya kita terima, tidak ada masalah. Gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempelo, dikasih rempelo ya lo ini sore meneh. Usus. Mari usus dikaro ni sore meneh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci taipan-taipan. Kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong difikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Benar enggak? Tolong difikir. Wong kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya, itu sudah hafal sama macam-macam, semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul tidak? Semua diterima, toh orang barat, orang Arab, semua diterima, tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa, tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme, kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuman aja kok pek kabeh rek. Wingi kos maring ngono kok tuku nggone kos iki. Maring ngono sak omahe kok tuku. Maring ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki wis ana ngene carane iki. Dadi sutek ana ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh Mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali. Jin pun kita terima.

Jeda dulu kayaknya. Oke, nanti kita akhiri dengan musik ya. Oh. Udah siap sekarang? Udah siap, oke. Nanti kita puncai dengan musik. Yuk. Oh, kono sudah macam-macam loh ya. Simpel aja ya. Ini iki awam-awam arek iki ya. Iki rada goblok-goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai jiwa memanggil jiwa, wahai hati memanggil hati, tolong bantu untuk berdoa untuk kekuatan saya didolimi orang tua saya sendiri sampai hari ini. Dan saya tidak bisa kumpul dengan orang tua sampai hari ini. Insya Allah antum tahu. Terus, tadi saya baru datang dengan teman-teman, naik kendaraan, disambut dengan Rabbi latadarni fardahu anta khairul warithin. Yang boleh saya artikan secara bebas, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri atau munfarid. Berilah aku pendamping. Engkaulah sebaik-baik pewaris. Atau kalau masih yang jomblo-jomblo di sini bisa untuk nyari jodoh. Ya Allah, jangan biarkan aku jomblo. Ya, ini benar serius. Berilah saya sering ngasih amalan ini kadang-kadang sama teman-teman saya. Berilah aku pendamping. Engkaulah sebaik-baik pewaris. Itu bisa dibaca di sujud terakhir, ya. Itu bisa pernah dibaca Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Terus sebagai follow up daripada Robbi Ladadarni Fardawa Antoharul Wasri, sebelum saya ngomong nanti puncaknya tentang bagaimana merukunkan mewahadai wahidu mentauhidkan umat Islam, karena Islam itu sebenarnya yang non muslim, tolong jangan kecewa, saya mencontoh dari begawan guru saya, Islam adalah mengamankan. Jadi nanti puncaknya di situ, mungkin untuk oleh-oleh 27 Mei nanti. Ya, tentang tadabur tadi saya bisa menambahi sebagai lata dari fardhu anta khairul arifin, bahwa tadabur itu kan kita pernah lihat keringat Nabi itu wangi. Saya Abdul Qadir Jilani pun digigit nyamuk pun juga enggak terasa. Saya menambahi di situ karena sebagai Robbi Latadarni, sebagai kawan, sebagai guru, sebagai apa. Lah, sebagai munfarid kepada pewarisnya, saya dari tadi selalu mengatakan Rabbana makhluk tahadha batila. Terus masalah tadi, masalah iblis, saya menambahi juga bahwa di surat Al-A'raf ayat 21 itu berbunyi fakosa mahuma ini lakuma laminan nasuhin, dan berkatalah iblis atau samiri atau semar kepada keduanya, Adab dan Hawa, itu tafsir, setengah tafsir setengah tadabur, silakan, bahwa akulah adalah penasihatmu. Saya pernah mendengar dari begawan guru pernah mengomong orang sekarang itu penceramah atau apa, sukanya nasihat menasihati. Saya tidak setuju di situ. Itu di surat Al-A'raf ayat 21. Terus saya kemarin SMS dengan kawan saya, seorang kiai host dari Tapal Kuda, yang saya katakan, saya mau curhat aman jenengan sebagai penerus Al-Makfuruh titik-titik, kenapa lambang Majapahit atau Surya Majapahit itu jumlahnya 9? Dan diteruskan ormas Islam terbesar di Indonesia, kenapa tidak 11? Ya. Karena dasarnya jelas di surat Yusuf ayat 4, kalau Nawakartika atau bintang 9, mungkin hanya pas ketika zaman wali atau zaman awalnya berdiri organisasi tersebut. Kalau ukurannya sahabat 4, kenapa Imam Hasan tidak dimasukkan padahal dipilih lewat suro dan memimpin selama 6 bulan lebih? Walaupun sehari bagi saya, kalau khalifah tetap saja khalifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan ayahanda Cak Nun dan Cak Fuad. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa. Singkat saja, karena saya ingin tahu. Pertanyaan ini akhir-akhir ini berseliweran di kepala saya dan penasaran sekali ingin tahu jawabannya. Pertanyaannya itu adalah, keimanan kita itu otoritas kita atau otoritas Tuhan, atau kolaborasi keduanya, dan bagaimana kolaborasinya itu, kalau misalnya kolaborasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai standar umum keimanan yang baik, dan bagaimana mempertahankan keimanan itu. Ya, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Kembali ke Quran aja ya. Di surat Al-Hujurat, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Ini kan standarnya ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shodiqun. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan kemudian dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya di jalan Allah. Ya itu aja. Jadi untuk mengukur iman kita, kita teguh, mantap, atau ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, ya berarti belum mencapai standar iman yang benar tadi. Ragu itu misalnya bagaimana? Bukan ragu, Allah itu kita yakin, Allah itu ya Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kita ragu akan rahmat Allah, ragu akan rizki Allah yang ditentukan untuk kita, ragu akan ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, nah, itu juga ada keraguan seperti itu. Jadi pengertian tidak ragu itu bukan hanya soal ragu, benarkah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, benarkah Muhammad itu Rasulullah, bukan itu. Saya kira kita semua yakin itu. Tapi ya itu kelanjutannya tadi, ya. Ragu bahwa Allah itu betul-betul pemberi rizki, ragu bahwa Allah itu betul-betul akan memberi jalan keluar kepada kita saat kita menghadapi kesulitan, ragu bahwa Allah itu sudah menetapkan rizki untuk kita, ya, sehingga kita tidak perlu mencari-cari, ya, secara tidak benar. Nah, itu namanya iman yang tanpa ragu. Tapi itu harus diikuti dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad. Hidup itu adalah jihad. Ya. Jihadnya apa? Yang pertama dengan harta. Mengapa kok dengan harta dulu? Karena jihad harta itu tidak akan pernah habis apa kepentingannya. Ya. Jadi tidak akan pernah kemudian ada masa di mana orang sudah tidak perlu lagi berjihad dengan harta. Karena sepanjang sejarah manusia pasti manusia juga ya memerlukan ini jihad dengan harta. Ya, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang yang kesusahan. Karena memang di dunia ini tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin keadilan. Sehingga ada orang-orang yang termiskinkan. Ya. Nah, misalnya, maka jihad bi amwalikum ini nomor satu. Baru setelah itu jihad dengan diri sendiri. Ya, yang itu artinya sangat luas. Jihad dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Baru kalau memang diperlukan, sak nyawane pisan. Nah itu bi amfusikum itu nyawa, jihad dengan nyawa itu memang diperlukan tapi pada waktunya. Bukan berarti kemudian wajiban jihad kok gak ada musuh ya, ndolek musuh nek ngono ya diperangi. Jadi menciptakan musuh untuk diperangi, bukan begitu, ya. Jadi jihad bi amfusikum itu sangat luas pengertiannya. Termasuk kalian kita semua datang ke sini ini juga jihad ini. Ya, ini jihad kita. Nah, jadi itu salah satu saja kita ambil penjelasan Quran langsung mengenai standar keimanan. Di ayat yang lain ada itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Misalnya itu kan masih bisa di cari lagi dalam Al-Qur'an. Tapi saya kira itu aja yang paling pokok saya sampaikan. Terima kasih. Saya melanjutkan ini nanya ke Cak Fuad, ada ayat lain Cak Fuad yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kadar keimanan seseorang dengan ujian Allah. Kalau enggak salah ada, apakah engkau mengira engkau sudah beriman sedangkan engkau belum mendapat? Iya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina aamanu minkum wal ladziina maaf. Ya. Walanabluwanakum bisya'in minal khauf dan seterusnya. Jadi memang iman itu harus diuji. Ya. Harus diberikan ujian. Rasul mengatakan bertambah kuat iman seseorang, bertambah besar ujiannya. Itu memang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah. Dan di dalam Al-Quran juga bisa kita cari hubungan antara keimanan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sakit dan lain sebagainya, itu harus juga kita sikapi sebagai salah satu cara kita untuk naik kelas dalam keimanan kita. Ya. Saya kira begitu tambahnya. Untuk anak saya ya, karena menganggap saya bapak yang tadi. Saya merasa beruntung kan, seharusnya kan kakek. Jadi begini, Dik, karena saya sudah dipanggil Mbah ya. Jadi gini, Dik, menurut saya ini saya nambahin aja. Yang dikatakan Cak Fuad sudah merupakan apa namanya tulang punggung dari pemahamannya, tapi saya nambahin cabang dahan-dahannya. Jadi gini, kalau Anda tidak punya pikiran dan pertanyaan seperti itu, maka hidup Anda belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati kan enggak bisa jawab. Satu ya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika yang seperti itu. Dialektika seperti itu, misalnya saya kasih contoh gini, Dik. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, akan menjawabmu. Tapi itu nanti ada mekanisme begini. Kalau kita minta tiap hari dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa, kan gitu kita. Itu juga agak Allah kan agak kecewa juga lah. Kamu itu minta kok enggak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa, kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan, kalau kamu minta-minta sama Allah, Allah mungkin jawab begini, kamu tuh kurang apa, saya kasih segala macam tuh, masih minta-minta terus itu loh. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ini kamu nikmati aja. Tapi terus kamu gak berdoa, terus Allah malah ngomong lain lagi. Sombong betul kamu gak minta ke aku. Nah, yang benar yang mana? Minta apa gak minta? Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu supaya lebih makan, lebih matan. Puncak kematangannya kita belum pernah tahu, memang begitu hidup itu. Itu loh, Dek. Dan mengukur iman sendiri ya enggak bisa. Yang bisa mengukur ya Allah nanti kan. Kita enggak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya, Dek ya. Menurut saya itu tambahan aja supaya Anda jangan terus mencari jawaban objektif. Kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif. Enggak bisa. Tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik. Tidak. Ah, Cak Fuad tolong dijelaskan. Cak Fuad ini saya mumpung Cak Fuad di sini lah. Ini kita habisin lah pokoknya. Ini gila. Ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis. Misalnya sekarang Cak Fuad kemarin menjelaskan waktu di Padang Bulan. Kan selalu kita ini bilang gini. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu kan. Ah, Cak Fuad, saya kira Cak Fuad kemarin membedakan antara itu kan kalimatnya litas kunu ilaiha, bukan litas kunu fiha. Mawaddah rahmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. Yang semoga itu sakinahnya. Ki sapa ki diurut ae koyo ndoke petik iki. Menurut Cak Fuad, mawaddah itu adalah rasa untuk ingin menyatu dengan suamimu, dengan istrimu. Itu sudah pasti itu. Wong kan kamu mencintai kok. Itu jangan semoga. Nek kon jek semoga lah, kon rabi lah apa jek semoga iki cintane. Kan gitu. Jadi mawaddah sudah pasti, rahmah sudah pasti, enggak ada semoga. Yang semoga adalah sakinah. Nah, litas kunu ilaiha. Jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus. Kadang sakinah, kadang gak. Awan sakinah, sore gak. Begini sakinah meneh, selesai sakinah gak meneh. Mari ngono pegel oleh gak sakinah, sakinah meneh. Terus engko, Dik ayo sakinah pok, Dik. Wis suwe gak sakinah ya. Ya, mohon maaf epistemologinya saya buat ini mulai hari ini sampean ini kalau kawin tolong jangan menurut saya. Kalimatnya enggak gitu ya, biar dibikinin Cak Fuad kalimatnya bukan semoga menjadi keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Yo, salam lu Cak Fuad nyong jawab Cak Fuad. Ya apa? Ya itu saya hanya mengajak saja untuk berpikir ya, karena ayatnya itu litas kunu ilaiha. Kan gitu ya. Untuk bisa sakinah itu wajah Allah bainakumul mawaddah tawa. Jadi Allah memang agar manusia bisa menuju kepada sakinah, maka Allah menciptakan mawaddah dan rahmah di dalam diri. Jadi itu memang Allah yang memberikan, sudah diberikan kepada Allah pada hati seorang manusia itu dengan pasangannya itu mawaddah wa rahmah. Nah, itulah yang menjadi bekal untuk menjadi membentuk keluarga sakinah. Tapi sekali lagi di situ saya ingin memberikan satu catatan bahwa di situ litaskunu ilaiha, gitu ya. Taskunu ila itu menurut pemahaman saya berarti ini proses yang terus-menerus, ya, menuju ke sakinah. Ya, menuju kan berarti yaitu tadi tidak pernah sampai bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang selama hidupnya enggak pernah bertengkar misalnya. Ya enggak begitu. Iya. Jadi ini proses sakinah itu terus-menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawaddah wa rahmah. Itu yang harus dijaga. Kalau itu dijaga, insya Allah tercipta sakinah. Misalnya, istriku dulu kok apa seperti cantik sekali, kok sekarang enggak, misalnya gitu ya. Ya, kok seje saiki yo, kok tonggoku luwe ayu saiki, misalnya gitu ya. Nah, ingat rahmah di sini. Rahmah, rahmah itu apa? Senajan elek tapi bojoku. Kan gitu ya. Iki dhisik kayane akhlake apik saiki kok malah koyo ngene. Senajan koyo ngene dia tetap bojoku, harus saya didik, harus dan begitu. Nah, itu untuk karena ada rahmah. Jadi mawaddah, rahmah itu harus bergandengan terus, ya. Nah, kalau itu dijadikan pegangan, maka sakinah akan terwujud, ya. Meskipun tengkar, setelah tengkar, tapi eling mawaddah warahmah, akhirnya sakinah lagi, jadi itu dinamis. Nah, itu yang pernah saya terangkan begitu di pada bulan, ya. Jadi kalimatnya kayak kira-kira ya, untuk ditulis singkatnya. Semoga dengan mawaddah dan rahmah mereka berdua, keluarga mereka menjadi sakinah. Ngono kalimatnya, re. Asik, seneng aku. Kalau enggak ada capuan enggak jelas. Engko Gusti Allah muring-muring kapok kon. Kok semoga mawaddah karepmu ya apa? Wis tak kaiket biyen kon. Itu sudah tak kasih dari dulu mawaddah warahmah kok. Itu bekalmu untuk sakinah. Gitu deh, jelas sekarang ya. Oke, yang sudah terlanjur mencetak undangan perkawinan dirubah besok. Ya. Oke. Ya, sip jadi ya. Untuk yang mau jepait nanti saya tanya langsung ya sama yang bersangkutan ya. Paling tidak Brawijaya 5. Ya, tak tanya langsung karena beliau yang berunding terakhir dengan Sunan Kalijogo di Gunung Cetro kan gitu kan. Ya, nanti saya tanya langsung daripada saya jawab nanti kon kok lancang jawab-jawab ngono gak enak aku. Dadi kula nyuwun izin tak jawabe ten arek nika. Oh iya gak apa-apa nun gitu karena saya kan harus runding terus. Nanti kalau tidak nanti saya jadi anu jadi Fadlizon gitu. Gitu. Atau siapapun lah pokoknya saya iki lah pokoknya klaim gitu itu gitu ya. Nanti saya tanya langsung kenapa 11? Kenapa kok tidak 11? Iya. Kenapa kok 9 gitu. Karena 9-11 itu kelahirannya istri saya. Yaitu 11 November. Oh, apa hubungannya, Mang? Ya karena hubungannya lah. Urip mesti karena hubungannya. Ya karena hubungannya gak apa-apa sih, penting seneng hati ini. Kan gitu. Gitu. Itu sama dengan pertanyaan ada kapal beratnya 350 ton. Penumpang laki-lakinya 700, penumpang perempuannya 370. Berapa umur nakodanya? Nek iso jawab kon tak kei bojo 5 kon. Tahu jawabane gampang, nakodanya umur 43. Bagaimana hitungannya? Niku om kula ya. Gampang. Oh, Indonesia sembarang dienggokno iso kok. Iya toh? Gitu ya Mas ya. Kalau kamu tidak punya kelakar-kelakar dalam hidupmu, itu ada dua tanda. Satu, kamu kurang potensial, kurang berbakat untuk bahagia. Nomor dua, berarti kamu kurang cerdas. Karena kecerdasan itu outputnya itu ya, ekspresinya itu ya kelakar itu. Kelakar-kelakar itu. Loh, ini serius Mas. Saya sejak kecil saya berkelakar. Tanya Cak Fuad, saya sama Cak Fuad itu menjadi kakak saya itu pahalanya sangat besar. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya itu tidak pernah keluar dari sekolah. Terakhir saya keluar dari SMA. Tapi aku gak keluar. Saya kelas 1 juara. Setelah itu saya kenal sastra Malioboro. Tiap malam saya di Malioboro. Satu kuartal itu 4 bulan. Saya izinnya, bolosnya itu sekitar 30-35 kali. Dalam satu kuartal. Terus saya meneruskan, ya gak ketututan pelajaran. Akhirnya saya keluar. Terus saya deketin Cak Fuad sore-sore nun. Bisa nih ke lo, marek nopo sekolahnya. Bisa nih kita, wis. Semarin ngono gak sekolah gak apa-apa. Sakno ibu lo, ibu cek seneng. Ya, karena Cak Fuad bilang ibu, saya langsung oke. Okay. Akhirnya saya berangkat ke rumahnya kepala sekolah yang kemarin sudah saya maki-maki. Demi minta maaf, karena saya, kenapa saya keluar sekolah? Karena saya itu ketua OSIS. Saya itu ketua OSIS, sekretaris saya Busro MS, Busro Mukodas. Gitu. Terus, karena saya OSIS, saya disiplin orangnya. Saya tidak perlu disuruh disiplin, saya sangat berdisiplin. Karena saya torikot sejak kecil. Saya tidak pernah melanggar. Saya betul-betul tekun, disiplin, dan sangat rajin. Gitu. Nah, saya mengerjakan sebagai ketua OSIS itu semua urusan saya beresin sampai akhirnya berbenturan dengan jam pelajaran. Karena nanti ada lomba apa di sana, ada kontes apa di sana, ada matematika, olimpiade. Semua saya ngirim teman-teman itu demikian apa, sehingga banyak yang berbenturan dengan pelajaran. Akhirnya guru marah sama saya. Ini gara-gara OSIS ini. Gini. Jadi tidak lancar pelajarannya. Loh, aku gak padan gitu. Ketua OSIS aku, weh. Saya ini menjalankan tugas kok malah dimarahi guru. Aku nang kepala sekolah, Pak, aku dino iki leren dadi ketua OSIS dan leren dadi siswa sampean. Wek. Tak suwe buku OSIS iku. Mulih aku kondo Cak Fuad dirayu sama Cak Fuad. Jadi 2 hari kemudian saya kemudian minta maaf itu. Jadi saya, teman-teman sekalian, memang agak gila. Jadi menjadi Cak Fuad itu bagi saya, udah Cak Fuad gak usah beramal soleh, sudah cukup, mesti masuk surga. Iso ngeladeni aku itu luar biasa. Karena saya itu, ya Allah, nakalku garu-garuan. Pol wis. Aku ngobong oma. Tapi terus. Jadi Cak Fuad itu pernah tak suruh melaku ndodok. Jadi saya gak mau buka. Gak mau buka puasa. Aku juga gurung melbu SD. Gak mau buka puasa. Saya terus lari ke gerdu. Gerdu itu kira-kira 300 meter dari rumah saya. Terus saya di gerdu, usume wong buka, aku ndek gerdu ijen. Terus dirayu sama kakak-kakak saya, mbah saya, gitu. Aku gelem buka, tapi mlaku ndodok. Nggawa panganan teko omah nang gerdu. Cak Fuad ndodok ini nggawa panganan. Wes. Wah, aku nakal pol waktu itu, Mas. Ya, jadi, kalau saya kembalikan kepada Anda, Dek. Jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini, wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan, bekerjalah kamu, fantasiru fil'at, untuk mencari nafkah kan. Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan, kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialektikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. Gitu loh. Nah, kamu jawab begitu. Kamu tetap berusaha supaya lebih beriman. Tapi nanti Tuhan, jangan kayak Tuhan bilang, wahai hambaku, engkau tidak beriman kecuali aku kasih hidayah kamu untuk beriman. Ayo, piye kowe. Ayo. Sampean ngewoh. Woi, masa ngomong ngono sampean. Kan gak bisa bilang gitu. Ya nikmatilah Allah begitu tuh nikmati. Karena itu cara Allah bercinta dengan kita. Memang Allah seperti itu. Dan Allah itu maha pecinta yang luar biasa. Bayangin. Malaikat itu, percepatan speednya itu kan 5, gini, satu harinya malaikat pada manusia 50 ribu tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah 50 ribu tahun. Gak mek wis tuwek kon. Wis dadi akeh kon kabeh dadi akeh. 50 ribu tahun. Wis dadi akeh to, apa iku? Badar besi. Hajar Jahanam, virus. Besok bisa jadi akeh. Allah sendiri itu menyebut dirinya itu hanya 1000 tahun speednya ketika menemui kita. Jadi Allah itu aneh itu Allah itu aneh itu. Dan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya coba Anda, Allah kok maha bersyukur itu ya coba. Asyakur kan,

saya kira sangat jelas yang disampaikan Cak Fuad, saya kira sesuai dengan satu gelombang dengan kita semua, bahwa di Ma'iyah ini tidak ada tokoh panutan. Karena panutan kita, kalau Anda orang Islam, dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda orang Kristen, Anda ke Yesus, segala macam, itu monggo dielaborasi sendiri bagaimana gitu ya. Tapi kita menghormati semuanya, termasuk teman-teman kebatinan, teman-teman yang dari Mojopahit, segala macam, itu kita hormati. Dan Brawijaya 5 sudah datang ke Padang Bulan 3 kali. Belum lagi yang lain-lain. Gajah Mada yang belum. Sampean Ronota, gak enak aku gitu. Tapi Brawijayanya sudah datang. Dan kita kasih waktu untuk pidato. Cak Fuad tahu, kita kasih waktu untuk pidato. Dan cara kita untuk menghormatinya sangat sederhana, saudara-saudara. Apa yang beliau kemukakan tadi, yang penting adalah itu tanda bahwa beliau sangat mencintai rakyat kita, rakyat Indonesia. Bahwa cara dia melihat itu berbeda dengan kita, bahwa metode yang dia tempuh dan strategi yang dia tempuh itu berbeda dengan kita, itu urusan kedua. Tapi yang penting beliau cinta kepada rakyat Indonesia, dan kita harus bersatu di dalam cinta itu. Kan gitu kan? Jadi dia tidak saya bantah, tidak saya salah-salahkan, tidak saya kelenik-kelenikkan, ya tidak saya sesat-sesatkan. Tapi turutnya, emang ada yang tidak tersesat di antara kita. Kita semua tersesat, sehingga kita selalu mengatakan ihdinash shiratal mustaqim itu hanya diucapkan oleh orang yang sadar bahwa dia masih sesat. Dan gitu, bagi yang sudah yakin tidak tersesat, mulai besok pagi tidak usah sholat. Ya, karena nanti Anda terpaksa mengucapkan kalimat yang tidak tepat, yaitu ihdinash shiratal mustaqim, yang tepatnya diucapkan oleh orang yang memang masih belum berada di shiratal mustaqim. Logis apa tidak? Oke, nek ngono mulai mene gak usah sholat ya. Mungkin wis gak sesat kabeh kan gitu kan. Oke, alhamdulillah masyaallah. Nomor lagu kita dengarkan terakhir, kemudian nanti kita akan berdoa bersama Cak Fuad. Monggo, Dik. Tafadhol.